Bair annal kabirata ma fihi haddun fid dunya wa wa'idun fil akhirah aw nafyu imanin aw tartibul la'nah aw ghadab 'alaih. Yang paling bagus batasan tentang dosa besar itu apa? Dosa besar itu adalah dosa-dosa yang ada hukuman hadnya di dunia. Ada hukuman had. Ada hukuman cambuk, potong tangannya, dirajam, dibunuh, hukuman mati. Juga wa'id fil akhirah. Ada ancaman neraka di akhirat. Diancam dengan neraka jahanam. Atau dinafikan keimanan pada mereka. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Atau dalam hadis yang lain. Au tartibu laknah. Adanya laknat. Orang yang demikian dilaknat. Makan riba, yang menyambung rambut, yang menjarang-jarangkan gigi, yang mencukur alisnya, yang mentato, minta ditato, yang melaknat kedua orang tuanya, dan seterusnya. Au ghadab alaihi, atau dimurkai oleh Allah. Dapatkan murka. Kemudian ada juga yang disebutkan di situ, apa lagi? Nah, taib, ya, lengkap. Tapi dosa-dosa besar ini bisa terhapus dengan taubatan nasuha. La shaghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Kalimat yang sering kita dengar dinukil dari Abdullah bin Abbas. Tapi hati-hati bahwa satu dosa mungkin kita anggap kecil, tidak ada hukuman hadnya, tidak ada hukuman hudud, tidak ada laknat, tidak ada murka Allah terhadap mereka pelakunya, tidak dinafikan iman, tidak ada ancaman di akhirat. Bisa menjadi besar ketika dosa itu diremehkan. Ketika dosa itu diremehkan. Nah, ketika dosa itu dilakukan terang-terangan. Ketika pelakunya adalah orang yang diikuti. Itu bisa menjadikan apa namanya dosa-dosa yang kita anggap kecil menjadi besar. Termasuk juga terkait dengan dosa itu menjadi besar ketika mungkin terkait dengan hak yang khusus misalnya. Perlakuan kita dengan sesama kita, dengan perlakuan kita dengan orang yang lebih tua, orang tua kita terutama, itu beda bobot dan nilainya. Kita membentak dengan sesama kita mungkin masih ringan, tapi kepada orang tua besar dosanya. Terkait dengan siapa yang kita berbuat dosa terhadapnya. Ghibah dengan sesama kita itu sudah besar. Lebih besar lagi ketika kita menghibah orang yang punya hak wajiban atas kita untuk menghormati mereka, kepada pemerintah, kepada ulama. Dan kemudian dosa itu menjadi besar ketika dikerjakan pada waktu-waktu yang mulia. Selain bulan-bulan haram, sebagaimana dilarang oleh Allah, fala tazlimu anfusakum fihinna, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kalian berbuat zalim di bulan-bulan haram. Termasuk dalam bulan ini juga. Kalau pahala dilipat gandakan di dalam bulan Ramadan, bisa jadi dosa juga menjadi berat hukumannya. Ini bulan yang dimuliakan oleh Allah. Makanya Rasulullah menyebutkan man lam yada' qaulaz zur wal amal bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Orang yang enggak bisa meninggalkan qaulaz zur, kata-kata palsu, dusta, perbuatan-perbuatan palsu, kejahilan, Allah enggak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Sia-sia dia puasa. Kalau masih ghibah dia kerjakan, dusta dia lakukan. Thank you. itu bahaya. Nah, hati-hati apa namanya, mereka yang menjadi kuduah, menjadi ikutan, yang dipanggil ustaz, dipanggil ya, termasuk juga ya, walaupun kita di apa, bukan ustaz, tapi di rumah kita diustadkan oleh putra-putri kita, para murabbi, murabbiat. Nah, para talabah terutama, walaupun bukan ya, belum, tapi kedudukan mereka adalah kita semua talabah yang mengikuti para waratsatul anbiya, mengikuti para pewaris nabi, para ulama. Beda dengan orang-orang yang melayani awam, yang melakukannya, melakukan kesalahan yang sama. Nah, seperti sering berulang kita sebutkan, tidak ada rukhsah buat para penghafal Al-Quran untuk melakukan dosa. Tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan, bahkan justru lebih berat. Nah, disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa pahala itu berlipat ganda tergantung pada tempat, waktu, ya, di mana amalan-amalan itu dikerjakan. Sebagian ulama menambah, termasuk juga orang yang melakukan, kedekatan orang itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, amalannya mungkin ringan, tapi nilainya di sisi Allah bobotnya luar biasa. Seperti itu juga ketika dia melakukan kesalahan, nilainya beda dengan orang yang biasa melakukan kesalahan. Bukan perkara yang ringan. Para talabah hafazatul Quran, mereka yang menghafal Al-Quran adalah orang yang lebih-lebih harus menjaga diri mereka. Ahlullah wa khassatuhu, itu orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Harapannya ketika dia masuk golongan orang-orang yang dicintai dan menjadi orang yang khusus bagi Allah, perlakuan juga istimewa. Tapi seperti apa istimewanya? Lihat para salaf. Apa yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Yunus, Nabi Ayub, Nabi Zakaria. Nah, orang-orang yang khusus, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, dicintai oleh Allah. Dan apa yang Allah perbuat terhadap orang-orang semacam Bal'am bin Ba'ura yang Allah sebut, dan kebagian besar orang Yahudi. Maghdubun alaihim. Mereka punya ilmu. Mereka punya maklumat, mahfudzat. Nah, itu yang diingatkan oleh para a'immah kita. Laisal ilmu ma hufidz, innamal ilmu ma nafa'. Ilmu itu bukan yang dihafal, tapi ilmu itu yang bermanfaat. Jangan memandang ringan dosa. Semakin dipandang ringan dosa itu, semakin besar di sisi Allah. Tapi ketika orang itu makin besar memandang dosa, makin takut hatinya, itu bisa menjadi rahmat. Nah, di situ sebagian mereka menyebutkan, kapan dosa itu kadang-kadang bisa menjadi rahmat bagi orang yang melakukannya. Ketika dia sadar itu dosa, itu salah, itu menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, dia mohon ampun, dia takut dan dia malu, banyak ini tekad untuk meninggalkannya, disitulah dosa itu menjadi rahmat. Nah, menjadi rahmat, terdorong dia untuk selalu ingat, ini dulu saya pernah berbuat, ini hina, ini jelek. Nah, dia berlindung pada Allah untuk tidak terjatuh lagi. Baik, kita ke berikutnya. Qala rahimahullahu taala qauluhu wa la tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirijali nasibum mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibum mimma iktasabna. Was'alullaha min fadlihi innallaha bikulli syai'in 'alima. Janganlah berharap berangan-angan apa yang Allah lebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain. Lirijal nasibum mimma iktasabu. Bagi laki-laki, kaum laki-laki ada bagian dari yang mereka usahakan. Demikian pula kaum perempuan punya bagian apa yang mereka usahakan. Was'alullaha min fadlih. Mintalah kepada Allah sebagian karunia Allah. Innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Sungguhnya Allah atas segala sesuatu Maha mengetahui. Qala Syekh rahimahullah, yanha ta'ala al-mu'minin an ay yatamanna ba'dhum ma faddalallahu bihi ghairah. Allah melarang orang-orang yang beriman untuk mengangankan, menginginkan sebahagian dari apa yang Allah berikan kelebihan kepada sebagian yang lain. minal umuril mumkinah wa ghairil mumkinah. Baik itu perkara-perkara yang mungkin untuk dia dapatkan maupun yang tidak mungkin. Tidak mungkin misalnya kalau laki-laki mau jadi perempuan, atau mungkin jadi apa namanya melahirkan misal, atau yang perempuan sebaliknya ingin jadi nabi. Nah, kita juga demikian. Itu perkara-perkara yang tidak mungkin untuk diminta jadi nabi, malaikat. Nah, tapi di kalimat yang di sini minal umur il mumkinah wa akhir mumkinah, wallahu alam, sebenarnya ada yang mendapatkan faedah ketika keutamaan kaum laki-laki itu bisa berjihad, bisa keluar rumah, dia beristilaturahmi atau kemana bebas pergi-pergi, tidak tampak yang tidak pakai mahram. Nah, ada yang ini sebagian cerita, wallahu alam, jadi nanti coba dilihat kisahnya, dia ada di Syamil apa di mana kita dia berharap dia jadi minta kepada Allah untuk dirubah jadi laki-laki, dan terjadi untuk bisa pingin jihad. Wallahu alam, ini kebenaran, cuma memang ini cerita. Taib qala rahimahullah, fala tatamanna an-nisa khasa'is ar-rijal allati biha faddalahum 'alan nisa. Maka di sini ini tadi kita sebutkan maksudnya untuk menerangkan ini juga. Janganlah kaum wanita meminta, menginginkan kekhususan yang ada pada kaum laki-laki yang dengan itu Allah lebihkan mereka dari kaum perempuan. Nah, masing-masing punya fungsi dan tugas mereka, fitrah mereka. Wala sahibul faqr wan naqs halatal ghina wal kamal. Juga orang-orang yang serba kekurangan, ya, miskin, ya, mengharapkan keadaan kaya dan sempurna. Tamanniyan mujarradan, hanya sekedar menginginkan. Li'anna hadha huwal hasad bi'aini. Dia kalau dia misalnya berharap untuk kaya dan dia berusaha, ini bukan angan-angan, bukan seperti, bukan hasad namanya. Pingin. Punya, artinya ada lagi kalau misalnya seperti yang disebutkan dalam riwayat, ada orang yang mereka punya diberi harta, kemudian dia gunakan harta yang itu taqarruban ilallah. Orang yang melihat, fakir yang melihat, seandainya aku punya harta seperti itu, aku juga ingin demikian. Ini bukan hasad, tapi hibtah. Ini yang dinamakan oleh ghibtah. Ini adalah Rasulullah SAW. Ghibtah. Dia ingin dapatkan nikmat itu tanpa punya keinginan hilangnya nikmat itu dari orang tersebut. Qala, li'anna hadha huwal hasad bi'aini tamanni ni'matallahi ala ghairika an takuna laka wa yasluba iyaha. Jadi dia menginginkan nikmat Allah, mengharapkan nikmat Allah, ya, atas orang yang Allah berikan kepada orang lain, itu kita mendapatkan nikmat itu dan ingin supaya nikmat itu hilang dari orang tersebut, agar Allah cabut nikmat itu dari dia. Ini hasad. Nah, ini yang tidak boleh. Wali annahu yaqtadi sakhat ala qadrillah subhanahu wa ta'ala. Nah, sikap seperti ini, menginginkan rahmat nikmat Allah itu hilang dari orang lain dan kita mendapatkannya, ini menunjukkan sifat sukht, benci, ya, tidak senang kepada takdir Allah, tidak rela dengan keputusan ketetapan Allah. Siapa yang lebih tahu tentang pembagian, tentang jatah masing-masing? Kenapa kita berharap orang ini kok dia sendiri paling banyak, yang lain kekurangan? Oh, berarti orang ini tidak pantas mendapatkan seperti ini. Mestinya yang ini. Siapa kita yang mengatur? Wal ikhlat ilal kasl wal amanil batilah. Sikap seperti itu juga menunjukkan kecenderungan untuk bertumpu kepada sikap malas dan angan-angan yang kosong. Allati la yaqtarinu biha amalun wala kasab. Amalan, angan-angan yang kosong, sikap malasnya cuma melamun akhirnya. Membayang-bayangkan kalau dapatkan uang jatuh dari langit. Tanpa ada dibarengi dengan tindakan dan usaha. Angan-angan kosong. Wa innamal mahmudu amran. Tetapi yang terpuji adalah dua hal. Kalau memang dia menginginkan sesuatu. An yas'al abdu ala hasabi qudratihi bima yanfa'uhu min masalihihi ad-diniyah wad-dunyawiyah. An yas'al abdu ala hasbi qudratihi. Nah, ini juga sikap orang yang berakal disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam Raudhatul Uqala. Orang yang berakal itu dia tidak takalluf di luar kemampuan dirinya, dan wala yas'a illa ma yudrik. La yas'a illa ma yudrik. Dia tidak berusaha, tidak mengejar kecuali sesuatu yang bisa mungkin untuk dia tangkap, untuk dia dapatkan. Ndak moyo. Nah, istilahnya apa tuh? Neko-neko. Sesuatu yang enggak mungkin dia capai, dia enggak akan mengusahakan itu. Dia tahu kadar dirinya. Ini ciri tanda orang yang berakal. Kapan kita bahas nanti ya? Raudhatul Uqala. Ada muntaqanya lebih tipis gitu. Baik. Nah, penting juga ternyata Masya Allah kita para a'immah itu. Ya. Banyak kita kalau kita lihat pada diri kita, ternyata kita kok sepertinya bukan orang yang termasuk orang yang berakal. Nah, orang yang berakal itu ya, seperti itu diantaranya. Nah, lebih suka apa namanya, dia berusaha untuk takabut sebelum bertindak, memastikan. Ya. Nah, di sini juga ayas al abdu ala hasbi qudratihi. Nah, ini sikap atau ciri orang yang berakal. Bima yanfa'uhu min masalihid diniyah wad dunyawiyah. Dengan ini sesuai dengan kemampuannya, berusaha untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagi dia dari kemaslahatan dunia dan agamanya. Ihris ala ma yanfa'u. Wasta'in billah wala ta'jaz. Usaha, berusaha sungguh-sungguh, semangat kepada apa yang bermanfaat. Yang paling bermanfaat itu jelas akhirat. Tapi wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan lupa bagian dari kita untuk dunia. Butuh pakaian, kita butuh pakaian, kita butuh istirahat, kita butuh makanan, gizi. Ya, itu juga digunakan. Tapi itu semua untuk mencari akhirat. Wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah. Apa yang Allah berikan kepada kita? Dunia ini sudah disiapkan. Sebelum kita tercipta, dunia ini sudah lengkap. Untuk sumber penghidupan, untuk sumber usaha kita manusia. Nah, diturunkan bapak kita ke Adam, bapak kita Adam ke dunia. Nah, dengan keadaan sudah lengkap semua fasilitas. Ya, diberikan kepada kita, tapi untuk mencari akhirat, bukan untuk berkekal-kekal di dunia. Nah. Makanya itu yang mungkin baca ya. Dulu pernah kita baca juga dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa innama ya apa yakun Allah ya. Innamal hubbu li awwali habibi. Akan nah, awalnya itu kam manzilin ya'lifuhul fata, kami manzilin fil ardi ya'lifuhul fata wa haninuhu li awwali manzili. Ringkasnya kalau mereka di luar mengatakan cinta pertama tidak pernah pudar, tidak pernah mati. Tapi di sini Ibnu Qayyim menukilkan bait syair ini untuk mengingatkan kita cinta pertama kita di tempat yang dulu pertama kali jadi tempat tinggal ayah ibu kita Adam. Surga. Itulah rumah pertama kita. Mestinya itu yang membuat kita rindu. Nah, jadi beliau kiaskan betapa banyak kita sudah mengunjungi tempat-tempat negeri-negeri. Kita ingat kampung halaman. Itu urusan dunia. Kenapa kita enggak ingat rumah kita yang pertama? Rumah kita yang pertama. Jannah. Yang Allah katakan tentang Nabi Adam ketika itu, innaka fiha la tazma'u fiha wa la tadhha. Tidak pernah kepanasan, tidak pernah kehausan di dalamnya. Baik, qala rahimahullah. Wa yas'alullaha ta'ala min fadlih, dan mintalah kepada Allah ta'ala min fadlih, sebagian karunia Allah. Fala yattakil ala nafsih. Fala yattakil ala nafsih. Jangan dia bersandar kepada diri. Kita enggak mengucapkan kata-kata untuk bersandar pada diri, tapi kita kadang-kadang menunjukkan bahwa kita bersandar kepada kemampuan kita. Nah, sering kita ulang di sini, apa kita mau jatuh semua ke dalam dosa baru-baru betul-betul bertumpu pada Allah, sadar bahwa kita enggak pantas untuk mendapatkan ini. Betapa besar karunia Allah, betapa cepat Allah memberikan karunia kepada kita, tapi kita mengandalkan diri kita. Menganggap semua yang kita usahakan ini karena kita bisa. Nggak bisa. Bukan karena kita. Siapa yang memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengerjakan? Buat akal kita berfungsi, hati kita bisa menganalisanya, memahami. Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hindari. Jangan bersumber atau bertumpu, bersandar kepada diri sendiri. Semua itu Allah. Apapun yang nikmat yang Allah berikan kepada kita itu semua dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apapun, nikmat kita bisa beramal itu juga karena Allah. Hati-hati. Bukan karena kita pandai, bukan karena kita rajin, bukan karena kita sungguh-sungguh. Kesungguhan itu juga dari Allah. Hati-hati kita, sudah sering kita ingatkan di sini. Hati-hati jangan sampai amal kita itu tidak barokah. Tidak ada manfaatnya kepada diri kita, untuk akhirat kita. Sebagaimana orang-orang yang Rasulullah katakan, qilabu jahannam syarru qatla tahta adimi sama. Yang Rasulullah katakan kepada para sahabat, yahqiru ahadukum salatahu ma salatihim wa siyamahu ma siyamihim. Kamu bandingkan puasa kamu dengan puasa mereka, minder. Hebat puasa mereka, hebat ibadah mereka, tapi tidak ada manfaat untuk mereka. Nanti kita berusaha jaga itu ya, supaya Al-Quran yang kita baca itu bermanfaat buat diri kita, betul-betul jadi hujjah lana, bukan jadi hujjah alaina. Hadis-hadis Nabi, nah, jangan sampai kita kena. Rasulullah menyebutkan tentang orang kafir, innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tidak ada faedahnya Al-Quran yang dia baca, nasihat yang dia dengar dari ayat Al-Quran, hadis lewat begitu saja. Nah, kita tadi kita baca dalam ayat dari salat kok. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yadhunnun. Sekedar itukah kita? Antum para talabah sedikit ya. Berapapun yang sudah antum hafalkan, antum cari ya, artinya makna ayat itu. Buat ya. Tujukan seakan-akan ayat-ayat itu ditujukan kepada diri antum. Diri kita masing-masing. Makanya kemarin dalam ayat sering kita ingatkan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Coba lihat ketika kita membaca Al-Qur'an, termasuk dari dua golongan ini, yang mana kita? Lam yujalis ahadun al-Qur'an illa waqama anhu bi ziyadatin aw nuqsan aw kama qala Qatadah rahimahullah. Tidak ada yang bermujalasah dengan Al-Qur'an lalu berdiri meninggalkan Al-Qur'an, melainkan dia dalam keadaan dua ini, imma bertambah atau berkurang. Bertambah imannya ketika dia membaca Al-Quran, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yakin dia dengan beritanya. Semangat dia terbangkit, dorongan untuk beramal dengan Al-Quran. Dia tinggalkan apa yang dilarang dalam Al-Quran. Yang halal dihalalkannya, yang haram diharamkannya. Itu diantara bentuk tambah imannya. Berkurang imannya, ya baca aja, baca aja. Tidak ada tambah keyakinannya, tidak ada semangat untuk beramal dan untuk apalagi untuk mengetahui apa sih yang diinginkan oleh Allah dari dirinya. Kalaupun menangis mendengar bacaan Quran, cuma suara merdu yang dicek, bukan makna ayat yang membuat dia tergetar untuk menangis. Nah, di mana kita? Sementara para anbiya saja masih berkata kepada Allah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan itu membuat orang yang zalim. Wala yazidudz dhalimina illa khasara. Semakin jauh. Kalaupun dia hafal Al-Quran, tidak dapat manfaat untuk dia bisa mengerti maknanya. Kalaupun dia bisa mengerti maknanya, dia kan tidak akan bisa mengamalkannya. Kalaupun mengamalkannya seperti itu tadi, tidak ada barakahnya. La yujawizu hanajirahum. Nah, kita berlindung kepada Allah. Fala yattakilu ala nafsih wala ala ghairi rabbih. Dan tidak bersandar kepada selain Rabbnya. Walihada qala ta'ala lirijali nasibum mimma iktasabu ay min a'malihim al-muntajah al-muntijati lil-matlub. Jadi amalan-amalan mereka yang menghasilkan apa yang mereka inginkan. Walin nisa'i nasibum mimma iktasabna fa kullu minhum la yanaluhu ghayra ma kasabahu wa ta'iba fihi. Jadi masing-masing laki dan perempuan itu tidak memperoleh kecuali apa yang mereka usahakan dan mereka bersusah payah padanya. Mereka bersusah payah untuk dunia karena cinta kepada dunia, yaitu akibatnya yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, tersiksa dengan tiga hal. Qala was'alullaha min fadlihi ay min jami'i masalihikum min fid-din wad-dunya, dan mintalah kepada Allah sebagian karunia-Nya dari semua kemaslahatan kamu dalam urusan dunia dan akhirat. Minta kepada Allah sebagaimana dalam hadis Nabi tadi, ihris 'ala ma yanfa'u wasta'in billah. Fahada kamalul abdi wa unwanu sa'adatihi. Inilah kesempurnaan seorang hamba, wa unwanu sa'adatihi. Dan inilah tanda-tanda kebahagiaan dia. Lapang hatinya, kuatnya dia bersandar kepada Allah. La minan menyatrukul amal. Bukan orang yang meninggalkan amal. Udah tawakal, enggak peduli, enggak mau ngapa-ngapain, cuma di masjid saja. Enggak, itu bukan orang tawakal. Itu bukan orang tawakal seperti ini. Malas. Aw yattakilu ala nafsihi ghaira muftakir li rabbih, bersandar kepada dirinya enggak butuh kepada Allah. Ibadahnya pun setengah-setengah. Sekedarnya saja. Usahanya masyaallah. Usahanya habis-habisan untuk itu. Tapi untuk urusan bersandar kepada Allah sekedarnya aja. Nah, aw yajma'u bainal amrayn, atau dia menyatukan keduanya, fa inna hadza mahdhulun khasir, atau dia kumpulkan dua, bersandar kepada dirinya tapi juga butuh kepada Allah, tapi termasuk kata beliau, fa inna hadza mahdhulun khasir. Nah, kurang sempurna. Lain tawakkal tu mahqat tawakkul haqqat tawakkuli la yarzuqannakum kama yarzuqan tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana. Kita kurang bisa tawakal seperti itu, burung. Nah, burung tawakal luar biasa, tetap usaha. Nah, qala wa qaluhu inna allaha kana bi kulli syai'in alima fa yu'ti man ya'lamuhu ahlan lidhalik wa yamna man ya'lamuhu ghaira mustahiq. Maka Allah berikan siapa yang Allah tahu ahlan lidhalik, pantas untuk menerimanya, dan Allah halangi orang yang Allah ketahui tidak berhak. Jadi kalau sudah berusaha dan kemudian kita berusaha walaupun kita sudah mati-matian, tapi tidak itu yang menjadi acuan kita. Jangan mengandalkan sudah usaha kok seperti ini. Itu kita mendikte Allah berarti. Bisa jadi menjadi termasuk dalam kikab ujub. Sudah saya berbuat seperti ini kok enggak dapat ya? Ya ngatur Allah. Yang menentukan Allah. Allah menghendaki kita berusaha. Kalau kita sabar dengan usaha tersebut, ada pahala lain di balik usaha itu. Nah, berusaha dengan apa, mati-matian berusaha untuk dengan cara yang halal, dia sabarkan dirinya untuk mendapatkan yang halal dengan upaya-upaya yang halal yang diridhai oleh Allah, dia ingat juga bahwa ini semua datang dari Allah, tidak dapat sebagaimana yang diharapkan, tahu ini dari Allah. Walhamdulillah ala kulli hal. Jadi kita kadang-kadang lebih sering mungkin illa man rahima rabbuh, sudah mati-matian sudah ternyata gagal. Luar biasa putus asanya. Baik, ini bulan puasa Ramadan, betul-betul berupaya kita untuk memperbaiki diri. Betul-betul jadi bersandar kepada Allah. Nah, perbanyak hubungan dekat dengan Allah ini, diambil kesempatan ini sebaik-baiknya. Ya baghil khair aqbil, seringan kita dengar. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, datanglah, segeralah. Sambut bulan Ramadan. Persiapkan. Apa yang di awal, walaupun sebenarnya ini sekedar selintas singgungan, nah, betul-betul dipersiapkan hati itu untuk menyambut. Karena dari situ, ketika hati itu sudah siap, betul-betul bersih, dan memang mengharapkan ridha Allah, fakullun muyassar lima khuliqala. Dan Allah menyatakan, walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Pasti Allah beri petunjuk. Wallahu ta'ala a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.